Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad afdhalul anbiya'i wa khatamil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahu bi ihsan min yaumina hadza ila yaumil ba'thi wa til. Para jamaah pengajian Masjid Agung Sunda Kelapa, para pimpinan Ta'amir Masjid, Imam Muazzin, Sayyidati wa Sayyidati yang saya hormati, manusia itu wujud yang aneh, yang termasuk saya. Anehnya dari satu sisi manusia ini makhluk, artinya diciptakan oleh yang menciptakan. Makhluk itu diciptakan oleh Khalik yang menciptakan. Kalau makhluk berarti dibatasi, diperintah, diatur, dan nanti dihabisin. Itu makhluk ini pasti berakhir. Kewajiban kita sebagai makhluk terhadap khaliknya adalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak sekali-kali aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Dah. Kita ini makhluk, Allah itu khalik. Kata kerjanya, fi'il madinya, kholako. Kosa kata dari kholako itu ada dua bentuk bahasa Arabnya. Kholkun dan khulukun. Kholkun lamnya mati, lamnya sukun, khoknya fathah, kholkun. Ciptaan Allah yang bersifat fisik, materi, jasad, lahir. Bahasa Arabnya kholak. Ada yang tinggi, kuning, langsing, kutilang, kuning, tinggi, langsing. Ada yang pendek, hitam, pesek, ya, sudah. Itu khalq. Ada yang tampan, gagah, handsome, wah, menarik. Senyumnya saja bisa orang perempuan bisa jatuh bangun. Ini botani atau orang Jawa. Ada yang pendek, cebol, orang laki-laki itu. Itu khalq. Tidak bisa dikritisi, tidak bisa kita komentari. Kenapa sih kamu hidungnya pesek? Gak bisa itu. Kenapa sih kamu rambutnya jelek? Gak bisa itu. Kenapa sih kamu matanya satu agak malang, satu agak miring? Gak bisa itu. Karena apa? Karena khalqullah. Kenapa sih kulit kamu hitam? Kenapa kulit kamu coklat? Kenapa kulit kamu putih? Kenapa sih kamu gak cantik? Kenapa kamu enggak tampan? Enggak bisa ditanyakan. Karena khalqullah. Khalq. Yang kedua dari kata khalaqo itu ada kosakata khuluq. Khuluq itu single, mufrad, jamaknya, pluralnya akhlak. Lah akhlak inilah hasil produk budidaya, pola pikir, tindak tanduk, perilaku, ucapan, sikap, warna hidup kita semua. Namanya akhlak, dibikin gampangnya begitu. Sikap kita, tutur bahasa kita, tingkah pola kita kesana kemari, ngalor ngidul, perbuatan kita, amal kita, itu disebut akhlak. Karena itulah yang akan membentuk jati diri kita, dan disitulah yang layak dipuji dan layak dikritisi. Layak kita kritiki. Kamu kok kelakuannya jelek? Bapak kamu tuh kiai, bapak kamu tuh pejuang, kamu kok jelek? Nah itu bisa, boleh. Tapi yang tadi gak boleh. Ibu kamu cantik, kamu kok pesek? Gak bisa. Ibu kamu tuh kuning, langsing, kamu kok pendek, hitam? Gak bisa. Tapi kalau ibu kamu dulu rajin ngaji ke Sunda Kelapa, ahli sedekah, gak pernah ke karaoke, ke tempat-tempat kayak gitu, kamu kok? Nah, bisa itu. Karena akhlak. Karena itu merupakan perilaku hasil produk pola pikir perilaku kita. Perilaku inilah, akhlak inilah, ini secara umum ya, akhlak secara umum ini. Akhlak artinya perilaku kita, sikap kita, pola pikir kita, gaya hidup kita, produk dari apa yang budidaya kita, ini yang akan menjadi sejarah kita, sejarah manusia. Perilakunya orang Islam sudah barang tentu beda dengan perilakunya orang Kristen, Yahudi, Majusi, Hindu, Buddha, Konghucu. Perilaku pola pikirnya, gaya hidupnya, kesehari-hariannya pasti ada beda antara kita dan orang Kristen, antara kita dan orang selain agama Islam, non-Muslim, pasti ada beda. Karena itu kemauan kita, pilihan kita, kehendak kita. Tapi kalau kholak bukan pilihan saya bisa hitam kayak gini, kemudian ganteng kayak gini kayak saya ini, bukan pilihan saya ini, gak bisa dipuji, gak bisa. Tapi kalau kebetulan saya kurang ganteng, jelek, ya gak bisa dikritisin, karena bukan pilihan saya. Tapi kalau akhlak saya baik, silahkan ditulis dengan baik, jelek silahkan Anda katakan saya jelek, atau saya apa, tidak layak dipuji. Al-Quran mengatakan dalam, nah, suratnya apa, cari sendiri ya. Kesenangan banget kalau surat sekian, ayat sekian, kesenangan. Sudah saya tunjukkan, saya artikan. Tunjuk, Masya Allah. Cari sendiri. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمِ. Cari sendiri surat apa, berapa. Allah menjadikan kamu. Ah, ingat? Saya pernah menjelaskan belum ya? Saya kira pernah di sini saya katakan bedanya kholako dengan ja'ala. Kalau kholako monopoli ciptaan Allah, kalau ja'ala walaupun subjeknya pelakunya Allah, tapi ada intervensi kita. Tidak mungkin kita diam saja kemudian wujud sesuatu yang dikatakan ja'ala itu. Jodoh kholako wa min ayatihi an kholakolakum min angfusikum azwaja kholako. Jodoh saya dapat istri saya itu kholako. Siapapun dan apapun gak bisa menghalangi. Tapi mawaddah wa sakinah ja'ala. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Mawaddah rahmah ja'ala. Artinya gak bisa kita berpaku tangan kemudian hidup sejahtera, harmonis, mesra, gak bisa. Harus ada upaya dari kita. Tapi kalau jodohnya dari Allah. Menciptakan bumi langit Allah. Khalaqas samawati wal ard. Tapi bagaimana kita menyuburkan bumi, mengeksplorasi bumi hingga bermanfaat? Huwallazi ja'ala lakumul ardha dalulan. Famshu fi manaqibiha waqdum rizqi wa ilayhi nushur. Tadlilul ard, mengolah bumi, ja'ala. Apa Gusti Allah apa yang suruh ngolah bumi? Suruh bajak itu Allah. Apa Allah suruh cek nyangkul bumi, suruh ngebor minyak itu Allah? Ya enggak, Allah ciptakan bumi dan isinya, kandungannya. Kita yang eksplorasi kandungan, memanfaatkan kekayaan bumi ini menggunakan ja'ala. Walaupun ja'ala itu subjeknya, pelakunya Allah juga. Huwallazi ja'ala lakum. Ini bukan bidang tafsir, tapi sedikit nyinggung tafsir sedikit. Nah, Allah menjadikan kamu sekalian menjadi penguasa di atas bumi. Alam semesta ini dikuasai oleh kamu sekalian. Warfa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat, masing-masing mempunyai status kedudukan yang beda, yang tidak sama. Supaya apa itu tujuannya? Liyabluwakum fima atakum, Allah akan menguji coba kamu sekalian, dan kamu pun berupaya, berikhtiar, bergerak, berbudidaya, berkarya. Dulu zaman Orde Baru kalau bilang berkarya itu maksudnya masuk Golkar maksudnya. Kalau sekarang enggak. Berkarya, kreatif, produktif, fima atakum, sesuai dengan kesempatan, kemampuan, bidang, proporsi dan profesi kamu. Kalau tidak berusaha, tidak berikhtiar, tidak berjuang, inna rabbaka sari'ul iqab, Allah akan menurunkan siksa yang cepat kepada kita semua. Jadi kita diberi bumi Indonesia yang hijau, subur, makmur, kaya raya. Panjangnya Indonesia ini sama dengan Irak sampai ke Eropa Barat. Luasnya, lebarnya sama dengan tengah-tengahnya Afrika sampai ke Kutub Utara. Lebarnya Indonesia ini. Lautnya luas, pantainya semua hidup. 81 ribu kilometer. Pertambangan apa saja ada. Tumbuh-tumbuhan apa saja ada. Kalau kita tidak memanfaatkan, mengeksplorasi, meningkatkan, memproduksi apa yang kekayaan yang ada ini, dosa kita ini. Allah menurunkan siksa kepada kita semua. Dikasih anugerah kekayaan alam segitu kok malah bangkrut. Enggak becus kamu. Kira-kira kalau ngomong gitu, itu bahasanya saya. Bahasanya Allah lebih tegas lagi. Itu baru bahasa saya itu. Enggak becus kamu. Akan saya turunkan sari'ul iqab. Siksa yang cepat sekali. Demam berdarah, angin puting beliung, virus AIDS, apalagi gempa, longsor, gempa tiap hari, longsor, gunung semua berasap, Minahasa, Sumatera Barat, Kelud, Semeru, itu sari'ul iqab. Umat Islam gak pernah maju, melarat-melarat, kaliren-kaliren, apa kaliren itu kurang makan gitu loh, terbelakang-terbelakang, penyakitan-penyakitan. Ampek-ampek, sumpek-sumpek, TBC, paru-paru, berarti Islam itu potongannya. Gemuk tapi penyakitan, bodoh-bodoh, buta huru, pinggiran, itu termasuk sari'ul iqab. Dulu ketika berjuang melawan penjajah, Belanda, Jepang, kiai, ulama, tokoh-tokoh Islam, pejuang-pejuang Muslim, setelah merdeka, yang menikmati kekayaannya dengan triliunan rupiah, ngemplang dari Bank Mandiri, siapa itu? Cari sendirilah. Yang korban, yang berdarah-darah, yang gerilya, hidup di hutan melawan Belanda, Jepang, kiai juga tidak kurang-kurang, bersama-sama dengan tentara, Kiai Mahrus Kediri Lirboyo bersama Pak Wahono, dulu ketua MPR Pak Wahono itu teman satu gerilya di Jawa Timur itu, Kiai Yusuf Hasim, Kiai Abdullah Abbas yang baru saja meninggal, Pak Sulam Samsun sampai Brigjen sampai Majen pangkatnya. Yusuf Hasim sampai Letnan. Abdullah Abbas sampai Letnan. Banyak sekali. Kiai Syafuddin Zuhri. Kiai Ilham Khalid masih hidup tuh orangnya. Itu marinir itu. Jadi kiranya kiai hanya tahlil saja. Pak. Ikut perang fisik juga. Nah setelah merdeka. Malah yang kaya, yang menikmati. Yang ngemplangin harta malah orang lain. Nah ini salah kita, sari'ul iqab, maka kita jadi bangkrut. Kita mendapatkan iqab dari Allah yang sangat cepat. Ini hal seperti inilah yang akan dinilai, yang akan dipuji atau dicaci, yang akan mendapatkan nilai baik atau nilai buruk adalah sikap kita, perilaku kita sebagai khalifah Allah di atas bumi. Maaf, khalifah yang saya maksud khalifah menurut Quran, bukan khalifah Hizbut Tahrir, itu bukan khalifah penanggung jawab amanat yang mengelola alam semesta ini, bumi ini, itu namanya khulafaullah, bukan khalifah politik penguasa Hizbut Tahrir, bukan. Itu saya enggak sependapat, enggak. Bahwa kita khalifah Allah ini semua adalah khulafaullah, dituntut melakukan upaya, berusaha, ikhtiar, kasab. Ya, kasab, ikhtiar sesuai dengan kemampuan dan kesempatan kita semua. Karena khalifah adalah amanat, khilafah adalah amanat, anugerah yang dipercayakan kepada kita semua. Itu yang nanti akan menjadi sejarah kebudayaan umat. Kalau Islam ya Islam, kalau Kristen ya Kristen. Sejarah peradaban Islam atau Kristen, sejarah tamadun madaniyah Islam atau non-muslim. Dari ayat inilah akan lahir yang namanya sejarah peradaban. Karena agama Islam itu lahirnya di negara Arab, dan yang pertama kali membawa nabinya itu orang Arab, maka sedikit harus tahu Arab itu asal-usulnya dari mana. Arab itu kalau ditulis dengan huruf Arab, tulisannya Aroba, Ain Roba. Itu apa artinya? Sebelum menjadi nama bangsa, sebelum menjadi nama sebuah kelompok manusia, Aroba itu maknanya gelinding. Apa gelinding itu? Ya rodang gelinding. Maka bahasa Arab, orang Arab sehari-hari mengatakan mobil itu Arabiyah. Padahal kalau mau bahasa yang fasih, sayyarah. Tapi bahasa gaul sehari-hari, Arabiyah. Gerobak yang ngangkut sampah itu Arabah. Bahasa Arab sehari-harinya. Perubahan akhir dari huruf kata Arab Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin, apa itu namanya? I'rab, mu'rab. Jadi kata Aroba itu asal mulanya maknanya berubah, gelinding, bergerak, enggak bisa diem. Maka bangsa Arab adalah bangsa yang tidak bisa diam, nomaden, selalu pindah-pindah. Tidak ada kaitan, tidak ada keterkaitan, mencintai tempat kelahiran enggak ada. Jadi orang Arab, kalau orang Arab ketemu itu bukan kamu dari mana, RT berapa, kelurahan apa, kecamatan apa, kamu suku apa, marganya kamu apa, jamaahnya kamu apa, Al-Haddad, Al-Hajji, As-Saggaf, Al-Attas, bukan kamu RT mana. Ini Arab aslinya loh, bukan Arab Indonesia, ini Arab yang sananya ini, yang aslinya. Karena sama sekali mereka tidak ada rasa hubungan, keterkaitan dengan tumpah darah itu enggak ada. Hidupnya berpindah-pindah sesuai dengan kondisi ada air atau rumput atau tidak. Kalau air rumput ada, tinggal di situ. Airnya habis, rumputnya habis, kemah diikat, digulung, diikat, unta disiapkan, pindah cari air dan rumput yang ada. Maka disebut Arab gelinding. Jadi kadang ke barat, kadang ke timur, kadang ke selatan, tinggalnya pun di padang pasir. Pasir dan padang, bukan pasir kayak kita, pasir di sungai kalau kita. Kalau itu enggak, pasir di padang. Artinya apa? Di kosong, ruangan yang kosong, bukan di sungai. Kita kan cari pasir di sungai atau di laut. Kalau di sana enggak, pasir yang kosong. Maka pasir itu mudah sekali terbang sesuai dengan kemauan angin. Angin dari selatan terbang ke utara, angin dari barat terbang ke timur. Itu wataknya orang Arab, hampir kayak pasir, terbang kena angin terus. Sekarang akur, besok perang. Sekarang perang, besok akur. Palestina itu satu Palestina, tapi Hamas dan Fatah perang. Belum antara Jordan dan Syria, belum di dalam Irak sendiri, belum Irak dan Saudi, belum Saudi dan Yaman, Mesir dan Libya. Waduh, orang Arab disuruh akur bangal banget, karena hidupnya di pasir. Pasir jadi satu, diikat masuk karung, diikat, enggak bisa jadi satu. Enggak bisa jadi satu, enggak bisa, tetap sendiri-sendiri, pasir maklum. Itu sesuai dengan kondisinya. Tapi hebatnya, keutamaannya orang yang hidup di pasir mudah sekali pergi, mudah sekali pindah, sehingga agama Islam turun di tengah-tengah masyarakat yang hidupnya di pasir itu, mudah sekali tersebar luas. Tahun 40 Hijriah, itu artinya baru berapa tahun itu? Itu artinya baru 50 tahun itu. Baru 53 tahun, sudah tersebar dari perbatasan Cina, India, sampai ke akhir Afrika Utara, Maroko. Hanya membutuhkan waktu 50 tahun. Coba kalau Islam datang di sini, di Jawa, 200 tahun baru sampai Lampung itu. Karena orangnya suruh berangkat males, tanahnya liat, lengket tanah liat itu. Baiknya juga pasir itu apa? Mudah pisah, tapi kan mudah akur. Waktu wudu, berebut air di keran itu sampai tisu-tisuan. Gimana? Kalem, anjing, kedai. Karena rebutan wudu. Masuk sholat berjamaah, selesai sholat, siuman, selesai, lupa juga. Orang Arab itu. Ada anak muda ngebut, melanggar polisi lalu lintas, melanggar aturan. Langgar rambu-rambu, polisi kejar, setelah ketangkap turun, kayak halak, apa kabar, ciuman, selesai sudah. Itu antar polisi dan itu Arab. Tapi kalau di Jawa, orangnya tidak mudah marah, tidak mudah misu-misu, tidak mudah mengucapkan kata-kata yang jelek. Tapi kalau sudah marah, 14 keturunan, sampai diwasiatkan, kalau saya mati nak, jangan besana dengan keluarga itu. Kenapa? Kalau dulu kakekmu yang ke 16, kakekmu yang nomor 16, itu dulu berantem dengan kakeknya dia yang nomor 16. Paham diwasiat. Jangankan lupa seketika, sampai diwasiat, ditulis. Semua keturunan saya jangan besanan, jangan ada pernikahan gitu loh, dengan keluarga si A. Karena dulu nenek moyang kita perang, karena mereka telah menyakiti nenek moyang kita. Masya Allah, Tuhan aja gak mengampuni, manusia rupanya gak mengampuni, lebih galak daripada Tuhan. Khotib juga sering lebih galak daripada Tuhan. Khotbah dari awal sampai akhir isinya neraka, api, palu, paku, kala jengking, ular. Masya Allah, dikira Tuhan galak banget apa? Habis ada khotib yang galak itu, kemudian jamaah Jumat saya tanya, takut gak pada Tuhan? Enggak tuh, saya takutnya pada si khotibnya itu yang nakut-nakutin terus. Hadirnya saya hormati, jadi Tuhan gak galak-galak. Kita manusia ini diwajibkan dakwah. Soal orang lain mau apa enggak, urusan Tuhan. Kalau kita memaksa, nanti kita galaknya ngumpuli Tuhan. Galaknya lebih daripada Tuhan nanti kita. Maunya bakar-bakar terus. Karena kita merebut masuk wilayah Tuhan. Wilayah hidayah. Hidayah itu wilayah Tuhan. Orang mau dapat hidayah apa enggak, terserah Tuhan. Kita wajibnya cuma tabligh, mengajak dakwah. Mau Islam apa enggak, mau sadar apa enggak, hidayah dari Allah. Pamannya Nabi aja enggak masuk Islam, Abu Talib, padahal dia membela, membekingi, mendampingi, mengamankan, tapi sampai mati tidak mau baca syahadat. Nabi kecewa, menyesal, menangis, turun ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha. Muhammad, masalah hidayah urusan saya, kamu cuma dakwah, kira-kira gitu. Jadi kalau kita sekarang di antara kita ada yang memasuki wilayah Tuhan, ingin memaksa orang lain agar dapat hidayah, nanti akibatnya orang itu, kelompok itu galaknya lebih dari Tuhan nanti. Kalau Tuhan masih mendingan gak begitu galak. Hadirin yang saya hormati, dan jadi budaya peradaban itu adalah hasil produk apa yang telah kita upayakan sesuai dengan kemampuan kita semua. Sejarah sebelum datangnya Islam, bangsa Arab bukan merupakan sebuah bangsa, tapi manusia yang berkelompok-kelompok yang suka pindah. Arab keturunan Ismail, Ismail anak Ibrahim bin Azar, hidup di kota Ur Kildah atau Ur Kasdin kata orang Kristen, negara Babilonia, Babil, rajanya namanya Nabukadnezar. Suatu ketika Ibrahim menghina Tuhannya mereka, menghina berhala, akhirnya disiksa oleh Nabukadnezar, dibakar tapi selamat. Ya narukuni bardaw wa salam ala Ibrahim, wahai Ibrahim, seandainya tidak ada kata wasalaman dan menyelamatkan, hanya jadilah kamu pendingin, niscaya Ibrahim mati kedinginan oleh api. Percaya tak orang kayak itu lah cara. Jadi api itu gak bisa membakar kecuali dengan kehendak Allah. Kalau Allah mengatakan ya naru, wahai api, kuni, jadilah kamu bardan pendingin, jadi pendingin malah. Seandainya jadi Nabi Ibrahim malah dingin di dalam api itu. Seandainya tidak ada wasalaman dan menyelamatkan Ibrahim, Ibrahim mati kaku kedinginan oleh api. Mbah paham tak orang semua. Itu adalah mukjizat. Kemudian Ibrahim setelah terjadi itu hijrah dibawa seluruh keluarganya, istrinya namanya Sarah atau Sarai, hijrah ke barat jauh sampai menjumpai sungai Jordan, Nahrul Urdun. Nyebrang sungai dengan selamat, tanpa jembatan, tanpa perahu, tanpa sarana apa-apa, selamat menyebrang itu disebut abaro, menyebrang, ya buru, ya. Setelah Ibrahim dengan keluarga menyebrang sungai Jordan dengan selamat, maka dipanggil, dijulukin Ibroni, penyebrang, Hebro, Ibrani. Begitu sampai di Palestina, menyeberang sampai ke Palestina, Ibrahim kemudian meneruskan perjalanan ke Mesir karena istrinya mandul, enggak punya anak, istrinya itu enggak bisa hamil, enggak bisa punya anak. Maka Ibrahim segera kawin lagi, nikah lagi dengan perempuan cantik dari Mesir, namanya Hajar. Dan Sarah sangat ikhlas ketika Ibrahim nikah lagi. Rupanya jamunya TL, tembak langsung, cesplong kuku Bima. Istri muda langsung hamil, 9 bulan lahir anak laki-laki namanya Yishmael. Yishma itu mendengar il Tuhan, il atau Elohim. Itu bahasa Ibrani. Ibrahim sendiri maknanya bapaknya umat. Ib itu bapak, Rohim itu umat. Punya anak laki-laki dari istri Hajar namanya Yishmael. Yishmael itu mendengar il Tuhan. Setelah menjadi bahasa Arab, Ismail. Orang Banyumas, Ismail. Istri muda punya anak, istri tua belum punya anak, istri tua cemburu. Maka Allah memerintahkan agar Ibrahim hijrah. Bawa itu, pergi sana pindah. Istri muda dan anak yang baru lahir, bawa pindah. Jalan ke selatan. Ibrahim nurut apa kata perintah Allah. Jalan keluar dari Palestina, dibawa oleh istri yang masih muda dan anak yang baru lahir beberapa hari. Ke selatan jauh, sampailah pada tempat biwadin ghairi fi zar'in 'inda baitillahil haram. Sampai pada jurang, yang jurang itu tidak ada air setetes pun, tumbuh-tumbuhan satu batang pun, rumput satu aja enggak ada di jurang itu. Setelah datang di jurang itu, Allah memerintahkan qif huna Ibrahim, berhenti di sini. Baru saja istirahat sebentar, Allah perintah Ibrahim agar kembali ke utara. Kembali ke istrimu yang tua itu, Sarah itu. Ya istri muda, anak baru lahir di mana tinggal? Di jurang itu. Ya Allah, kalau saya enggak mau itu. Nabi Ibrahim mau saja, kalau saya demo itu langsung. Pasang spanduk protes. Saya bayar 50 ribu satu orang. Allahu Akbar. Pakai baju koko, diikat kepalanya kain putih, tulis Allahu Akbar 50 ribu. Kalau mau tambah 100 ribu ganti bukan Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. 100 ribu. Tergantung bayarannya berapa. Tidak lama Ismail yang kecil itu menangis kehausan, kelaparan. Hajar mencari air. Kalau-kalau ada air di Gunung Safa, kalau-kalau ada air di Gunung Marwah, bolak-balik Safa Marwah dengan jalan yang terjal, bukan kayak sekarang. Kalau sekarang marmer AC zam-zamnya di kanan kiri, termos zam-zam dulu kayak ya gunung itulah. Kayak gitu ya gunung. Bolak-balik tidak berhasil menjumpai air. Ternyata Ismail, si bayi Ismail tadi, kakinya menghantam-hantam bumi, keluarlah air sumur yang sampai sekarang tidak pernah berkurang, jangankan habis. Pada tahun 83 itu direnovasi, dipasang marmer zam-zam itu apa dikuras, diambil airnya itu, dengan 10 mesin enggak bisa habis. Susah banget untuk mengurangi air, mau membangun pasang marmer sampai di bawah. Tahun 83. Jangan kena habis, berkurang saja tidak. Dari situlah, setelah ada air, burung-burung berterbangan ke arah situ. Berarti ada air. Ada salah satu suku Arab asli, yaitu suku Jurhum dari selatan. Melihat ada air. Ada burung berterbangan ke arah tertentu, berarti ada kehidupan. Dia ikutin. Betul, ada air di situ. Datanglah suku Jurhum, meringkas cerita, Ismail besar, telah besar nikah dengan salah satu perempuan dari suku Jurhum, punya cucu, punya anak, punya cucu, punya cicit, punya cucu yang keenam, dua yang terkenal, namanya Adnan dan Qahtan. Adnan setelah besar menjadi pemimpin Arab Utara, orangnya tinggi, besar, putih, gagah kayak Raja Fahad itu dari utara, Saddam Hussein itu dari utara itu, presiden yang dari utara gagah. Yang satu lagi Qahtan, tinggalnya di selatan. Orangnya pendek, kecil, hitam. Nah itu. Itu Tanah Abang. Nah itu dari Hadramaut, dari selatan, turunan Qahtan. Kalau yang utara Adnan. Rasulullah dari utara. Tinggi, besar, kuning. Kalau dari selatan pendek, kecil, hitam. Tapi enggak apa-apa ini. Ini memang buktinya kayak gitu, Mas. Jangan marah. Adnan punya anak, Ma'ad, Ma'ad punya anak, Nizar, Nizar punya anak, Mudhar, Mudhar punya adik atau punya kakak, Robi'ah. Mudhar tinggal di Arab Utara Barat, namanya Hijaz. Robi'ah tinggal di Arab Utara Timur, namanya Najd. Yang sekarang Riyadh dan sekitarnya Najd itu, keturunan Robi'ah. Kalau Mekah, Madinah, Jeddah namanya Hijaz. Rasulullah turunan Hijaz. Kemudian Mudhar punya anak Ilyas, Ilyas punya anak Mudrikah. Mudrikah laki-laki bu, bukan perempuan, laki-laki. Mudrikah laki-laki. Dikira ada hanya perempuan. Orang Tegal itu kalau punya anak lahir bulan Safar, maka jangan dikasih nama yang ada hanya, nanti rezekinya amblas. Jangan kasih nama Hasanah, orang Tegal tanya orang Tegal. Nanti rezekinya amblas terus. Jadi namanya siapa? Casingkem. Nah itu nanti rezekinya berhenti. Mudrikah punya anak Kinanah, Kinanah punya anak Huzaimah, Huzaimah punya anak Nadar, Nadar punya anak Malik, Malik punya anak Fihir. Fihir inilah yang disebut, dipanggil Quraisy karena beliau sukses dalam berdagang, mengembangkan kurus. Kurus artinya uang. Orang yang sukses dagang berarti sukses mengembangkan uang, kurus. Maka dipanggil Quraisy itu Fihir. Nama aslinya Fihir, nama panggilannya Quraisy, orang yang banyak ahli memanage uang dan banyak uangnya. Fihir punya anak Ghalib, Ghalib punya anak Lu'ay, Lu'ay punya anak Murrah, Murrah punya anak Ka'ab, Ka'ab punya anak Kilab, Kilab punya anak Qusay, Qusay punya anak Abdumanaf, Abdumanaf punya anak Hashim, Hashim punya anak Abdul Muttalib, Abdul Muttalib punya anak Abdullah, Abdullah punya putra Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti Abdul Manaf punya adik Abdul Samad, Abdul Samad punya anak Umayyah, Umayyah punya anak Harb, Harb punya anak Abu Sufyan, Abu Sufyan punya anak Muawiyah. Itulah yang perang antara Ali dan Muawiyah, dinasti Bani Umayyah dan Bani Hashim masih satu keturunan. Jadi yang perang itu yang paling ramai kalau satu keturunan. Kalau orang luar banget kurang ramai. Jadi kalau bertengkar yang paling enak itu tunggal ipar, tunggal mertua, itu paling serem itu. Paling serem orang bertengkar itu sama-sama menantunya satu orang bertengkar, itu paling serem itu. Kalau bertengkar dengan orang jauh cepat akur. Jadi kalau yang bertengkarnya itu sama-sama satu mertua, oh itu lama itu. Lama itu nanti sampai anaknya ponakannya enggak akur-akur. Hadirin saya hormati. Yang saya maksud sejarah peradaban di sini nanti dalam 10 kali pertemuan saya tidak akan hanya berbicara perang. Perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, perang apa? Perang Fathu Makkah, perang Hudaybiyah, bukan hanya itu. Sejarah peradaban adalah produk hasil apa yang telah dibangun, disumbangkan oleh umat Islam untuk membangun peradaban manusia selama hidup di dunia ini. Bukan hanya cerita perangnya. Kita ini sering sekali orang kalau cerita sejarah Islam cerita perangnya saja, perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab. Ya itu ya, memang nyata ada perang. Tapi mbok cerita jangan perangnya saja, akurnya juga diceritakan. Oh perangnya terus. Bukan hanya perang peradaban itu. Apa yang telah dihasilkan di apa namanya? Dihasilkan atau dilahirkan dengan ide baru, gagasan baru oleh umat Islam sejak Nabi Muhammad sampai sekarang. Itulah yang disebut peradaban, budaya, thaqafah, itu yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan akal, hadharah, itu yang berhubungan dengan pola hidup, gaya hidup, dan madaniyah yang berhubungan dengan aturan, undang-undang, tata tertib, namanya tamadun madaniyah. Kalau berhadapan dengan gaya hidup, gaya bikin rumah, gaya bikin, gaya cara apalah, bikin bangunan, bikin masjid, namanya hadharah. Kalau ilmu pengetahuan, apa yang dilahirkan oleh umat Islam, ilmu apa saja, namanya thaqafah. Itu bahasa Arabnya gitu. Nah kalau sastra, seni, apa seninya, syair-syairnya, musiknya, namanya adab, peradaban. Itu bahasa Arabnya begitu. Hanya kalau bahasa Indonesia kurang, peradaban, kebudayaan, udah selesai. Kalau Arabnya ada empat, thaqafah, hadharah, tamaddun, dan adab. Bahasa Arabnya nanti cirinya sedikit-sedikit. Pertama yang harus kita ketahui adalah Islam membawa peradaban. Islam bukan hanya membawa akidah dan syariah, itu ya, akidah dan syariah ya, tapi bukan hanya itu. Bahkan masalah syariah kadang dalam Al-Quran cuma sekali disebut. Tapi yang namanya akhlak, yang namanya ilmu pengetahuan, yang namanya kita harus berpikir, setiap surat ada. Contoh, cepat contohnya cepat nih, biar jangan lupa. Memakai jilbab di Qurannya cuma sekali. Sekali doang. Sekali wungkul. Marotan wahidatan fakot. Kalau mau bahasa Arab. Jadi perintah pakai jilbab di Quran hanya satu ayat. Tapi perintah akhlak, perintah agar kita menegakkan keadilan, menuntut ilmu pengetahuan, saling cinta mencintai, hormat menghormati, saling memaafkan, yang muda menghormati yang tua kasih sayang dengan yang muda, yang kaya jangan bakhil, jangan pelit. Itu bulat-bulat di kepalanya jangan dua, satu cukup lah. Kalau dua bakhil banget itu. Kucingnya enggak ngarep nguri, depan belakang ada kucingnya, oh, itu bakhilnya sapole itu. Itu jangan bakhil, harus santun. Itu setiap surat. Tapi kalau ayat jilbab cuma sekali. Allah berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Islam diturunkan ini ada visi, ada al-ghoyatul quswa, ada high politik, jasolan. Ghoyatul quswanya adalah ummatan wasatan. Wujudnya umat yang modern, umat yang berilmu pengetahuan, umat yang sejahtera, maju, disiplin, solid, kompak, umat yang mempunyai jati diri, harga diri sebagai umat yang wasatan. Supaya apa? Litakunu syuhada'a 'alan nas, agar umat Islam menjadi umat panutan, menjadi percontohan. Kalau kita ingin baik itu loh, umat Islam tirulah. Kalau kita ingin sukses, ingin tentram, ingin aman, ingin masyarakatnya sejahtera, semua berpendidikan, semuanya sehat-sehat, tampan-tampan, cantik-cantik, itu loh umat Islam contohnya. Litakunu syuhada'a 'alan nas. Bukan sama sekali Allah menciptakan umat Islam, bukan tugas kita, visi misi kita menjadi umat yang ekstrim, radikal, galak, sadis, tukang ngobrak-ngabrik warung, bukan itu tujuan umat Islam kecuali Allah. Litakunu ummat syuhada 'alan nas, menjadi contoh percontohan umat yang ideal, umat yang mapan, yang mustaqarrun wa mata'un, yang kokoh dan sejahtera, yang sehat dan berpendidikan, yang maju, taat peraturan, taat undang-undang, taat tata tertib, sadar hak dan kewajibannya, antara penguasa dan yang dikuasai, antara si kaya dan si miskin, antara yang tua dengan yang muda, antara yang pandai dengan masyarakat awam, antara yang sedang lagi dinas maupun yang lagi diatur, semua itu sadar dengan posisi masing-masing. Itu namanya ummatan wasaton yang akan menghasilkan peradaban yang sangat ideal, hadarah yang sangat syarat dengan nilai-nilai terpuji yang kita contohkan, dimulai dari tamaddun Madinah, tamaddun Rasulullah, peradaban yang dibangun oleh Rasulullah ketika beliau memimpin masyarakat di kota Yathrib, sehingga kota Yathrib diganti namanya Madinah karena masyarakat Yathrib masyarakat yang beradab, berbudaya, berilmu, berpendidikan, solid, tidak pandang bulu, yang salah pasti dihukum, yang benar pasti dibelani. Walaupun anak pejabat salah tangkap dihukum, anaknya tukang rujak, tukang sol sepatu, benar harus kita belani. Itu namanya sistem tamaddun. Masyarakatnya masyarakat mutamaddin. Kotanya tadinya namanya Yathrib diganti menjadi Madinah. Artinya kota yang tercerahkan oleh kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja, nanti masih 9 kali pertemuan peradaban Islam kayak apa. Kebab kondisi kita sekarang ini perlu kita bercermin dari apa yang telah dihasilkan oleh leluhur kita, masyayikh, ulama, generasi yang dulu. Umat Islam itu kayak apa sih? Kok kitanya seperti ini, dulu kayak apa sih? Jadi perlu kita mengenal sejarah peradaban, budaya, thaqafah, hadharah, tamaddun islami yang telah ditulis dalam sejarah dan dilakukan oleh leluhur kita, masyayikh kita, guru-guru kita masa yang lalu. Terima kasih. Kalau ada yang tanya silahkan, yang kritik silahkan, yang marah-marah juga silahkan, gak apa-apa. agar kita bisa menjadi umat yang wasaton tidak gampang. Agar kita berperang dalam membangun peradaban manusia tidak gampang. Ya harus ada upaya. Allah telah memerintahkan, menggariskan dalam firman-Nya surat Al-Hajj ayat 54. Wah, ini saya tunjukkan ayatnya. Wal ya'lamal ladzina utul 'ilma annahu al-haqqu mir rabbik fayu'minu bihi fatukhbita lahu qulubuhum wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratin mustaqim wal ya'lamal ladzina utul 'ilma annahu al-haqqu mir rabbik. Untuk mencari kebenaran, untuk mendapatkan hak, harus dengan ilmu pengetahuan. Luar biasa. Tidak ada kitab suci yang ngomong kayak gini, gak ada. Tidak ada kitab suci agama apapun, Rigveda, Mahabharata, atau Sandinista, atau Avesta, The Old Testament atau The New Testament, Talmud atau Protokol Zionis, tidak ada satu ayat yang mengatakan bahwa kebenaran itu harus dengan ilmu pengetahuan. Malah banyak sekali dalam kitab suci agama lain, cerita-cerita yang berbau klenik, mitos, mistik, yang enggak masuk akal, dianggap benar. Tapi kalau Al-Quran, kebenaran harus dengan ilmu pengetahuan. Tidak bisa hanya dengan mistik, klenik, ramalan, mimpi, enggak bisa. Harus dengan ilmu pengetahuan. Dengan ayat ini saja maka Islam belum 100 tahun sudah melahirkan beberapa ulama dengan kreativitasnya, ilmu pengetahuan yang sangat manfaat. Ada seorang namanya Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri itu, Bu, terus terang saja, beliau itu la ya'til malika wa la ya'tihil maliku. Enggak mau didatangin pejabat dan tidak mau datang ke pejabat. Itu Imam Hasan Basri. Kalau saya mau didatangi, mau datang, mau kalau saya. Dari Hasan Basri, la ya'til malika wa la ya'tihil maliku ka'annahu la yukhlaqun naru illa li ajlih. Beliau itu setiap hari kayaknya itu Tuhan bikin neraka itu hanya untuk beliau, kayaknya gitu. Jadi orang itu sangat tawadu, sangat prihatin dan sangat hati-hati dalam perilakunya. Itu beliau sayyidut tabi'in, putra dari seorang tahanan perang dari Majusi. Bapaknya namanya Yasar, ditahan tahanan perang, hidup di Madinah, masuk Islam, punya anak namanya Hasan, lahir tahun 21 ketika Khalifah Umar. Ketika lahir disusuin oleh Ummu Salamah, istri salah satu istri Rasulullah, maka jadilah seorang imam besar Hasan Basri. Suatu ketika ada orang menghina Hasan Basri, menghina begini, ala kamu jangan sombong Hasan, kamu tuh anaknya siapa sih? Bapak kamu tahanan perang saja kok. Apa jawab beliau? Bapak saya tahanan perang, rendah, artinya bukan orang mulia lah, bukan orang terhormat, punya anak seperti saya. Pertanyaannya adalah, saya yang katanya ulama bisa enggak punya anak seperti saya? Nah, gitu, Bu. Jadi ibu-ibu sendiri harus berpikir gitu. Bisa enggak punya anak cucu kayak ibu? Rajin sholat, rajin ngaji, kaya raya. Aduh, luar biasa udah ya, kaya, rajin ibadah. Bisa enggak punya anak seperti itu? Ibunya ibu bisa punya anak seperti ibu. Orang tuanya ibu bisa punya anak seperti ibu. Jadi orang solihah. Nah, kitanya bisa enggak punya anak kayak kita? Seperti saya misalkan, ya lumayan lah. Segini-gini lumayan. Padahal bapak saya Kiai Cirebon, selevel Cirebon lah, punya pesantren kecil kampung. Pertanyaannya, saya bisa enggak punya anak kayak saya? Dengan segala tantangan yang sangat luar biasa ini. Hadirin saya hormati, Imam Hasan Basri yang disebut Sayyidut Tabi'in, ulama besar yang hidup di masa zaman Bani Umayyah, separuh dari abad pertama Hijriah, beliaulah yang menyebarkan ilmu pengetahuan. Segala disiplin ilmu pengetahuan diajarkan di Masjid Basrah, yang melahirkan beberapa ulama, antara lain ulama muridnya Hasan Basri, antara lain Wasil bin Atha, pendiri madhab Mu'tazilah, kelompok Islam, madhab Islam yang sangat intelek, yang selalu menggunakan dalil-dalil akli, rasional, dan yang menghasilkan sebuah disiplin ilmu namanya ilmul kalam, itu adalah Mu'tazilah. Pendirinya adalah Wasil bin Atha, murid daripada Imam Hasan Basri. Wasil bin Atha itu luar biasa juga ini. Orangnya pinter, pidato enak, ceramah enak, diskusi selalu menang, tapi lisannya, lidahnya tidak bisa mengucapkan roh. R itu enggak bisa. Apa itu namanya itu? Apa namanya? Cadel. Tapi Wasil bin Atha kalau ceramah berjam-jam, diskusi debat berjam-jam, selalu menghindar huruf roh. Enggak akan ketemu huruf roh. Itu satu jam bisa itu. Itu Wasil bin Atha. Maka beliau sangat terkenal, seorang ulama yang cerdas jenius dan pernah mengislamkan orang Majusi. Satu kali debat 6.000 orang masuk Islam. Beliaulah pendiri madhab Mu'tazilah, madhab yang menggunakan akal dalam memahami Islam. Di antaranya hasil karyanya adalah sebuah ilmu kalam. Nah, Islam baru 100 tahun, belum 100 tahun, baru beberapa puluh tahun di ujung akhir abad pertama sudah melahirkan ulama seperti Hasan Basri yang salah satu muridnya adalah Wasil bin Atha. Nah, dua, murid Hasan Basri adalah juga ulama ahli hadis, Sufyan bin Uyainah dan banyak lagi, Abil Aliyah, ulama ahli hadis yang menseleksi hadis mana hasan, mana dhaif, mana sahih, mana munkar, murid daripada Hasan Basri. Imam Hasan Basri juga punya murid, seorang sufi, seorang yang arif billah, seorang yang warok, zuhad, ubad, yang selalu beribadah. Juga beberapa murid Hasan Basri seperti Abu Sufyan Al-Tawri dan Fudail bin Iyad, itu murid-muridnya Imam Hasan Basri. Jadi agama Islam baru 60 tahun, 70 tahun sudah melahirkan tokoh sentral ensiklopedik yang luar biasa. Agama lain, maaf, bukan saya menghina, bukan. Enggak pernah. Bukan niat menghina, bukan. Agama Kristen 225 tahun mengadakan muktamar konsili di Nikea. Apa yang dibahas? Bukan masalah ilmu, bukan masalah peradaban. Yang dibicarakan masih adakah Yesus itu Tuhan atau bukan. Itu sudah 225 tahun. Yang dibicarakan bukan ilmu, bukan ilmu apalah, kemajuan peradaban, bukan. Yang dibahas masih Yesus itu Tuhan atau bukan. Perdebatan dalam konsili Nikea antara Athanasius dari Alexandria dengan Arius Tauhid bahwa Yesus bukan Tuhan. Athanasius mengatakan Yesus itu anak Tuhan. Tapi penguasa Raja Konstantin yang menguasai Romawi Timur cenderung kepada yang mengatakan, yang berpendapat Yesus adalah Tuhan, yaitu pendapatnya Athanasius. Maka jadilah muktamar memutuskan, menimbang, mengingat, nomor sekian, garis miring, nomor sekian. Maka muktamar memutuskan Yesus adalah anak Tuhan. Jadi Tuhan itu diangkat oleh muktamar. Enggak ketua NU saja dan muktamar ketua Muhammadiyah, enggak ketua partai juga. Ini Tuhan diangkat oleh muktamar konsili Nikea tahun 225 Masehi. Setelah Yesus jadi Tuhan, lah muncul lagi persoalan. Kalau sudah Allah Tuhan, Yesus Tuhan, masyiahnya, kehendaknya satu atau dua? Taubeat nacernya satu atau dua? Kalau sudah satu atau dua, masyiah, kehendaknya satu atau dua? Muktamar lagi. Muktamar lagi tahun 400 sekian di Macedonia, apa? Di Kaledonia. Menghasilkan pecah dua. Ada yang mengatakan bapa dan anak itu satu tabiat tapi dua kehendak. Ada yang mengatakan satu tabiat dan satu kehendak. Pecah menjadi antara Kristen yang diakui oleh negara dan mazhab Maronit yang sekarang ada banyak di Lebanon. Itulah perpecahan atau perkembangan pola pikir dalam agama Kristen. Kalau di Islam masalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah selesai semenjak Rasulullah wafat, sudah selesai. Tinggal yang dikembangkan oleh umat Islam generasi mendatang bukan lagi masalah Allah Tuhan apa tidak, Muhammad Rasul atau bukan, tapi bagaimana mengembangkan ilmu pengetahuan peradaban. Maka seperti saya katakan, tidak ada dalam kitab suci apapun kitab suci yang mengangkat, menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, bahkan ulama yang berilmu sangat dipuji, sangat mendapatkan pujian sanjungan oleh Al-Quran kitab suci itu. Hadirin yang saya hormati, para jamaah, oleh karena itu kita jangan menganggap, masih kalau ada yang masih menganggap bahwa Islam, umat Islam mundur karena Islam salah. Umat Islam mundur ya karena manusianya, Islamnya hebat, manusianya sayanya lah yang jelek. Nah, orang Kristen kok maju? Bukan karena Injilnya, bukan karena gerejanya, bukan karena romo dan pendetanya, tapi karena manusianya kreatif, produktif, dinamis, berilmu, maju orang Kristen. Bukan karena Kristennya. Umat Islam kitab sucinya luar biasa, peradabannya dalam sejarah sangat luar biasa. Tapi kitanya yang sekarang krempeng, kropos, kerdil, penakut, takut melarat, takut gak makan, mau mengatakan kebenaran aja takut, takut digeser, takut dipecat, takut dimutasi, takut dibenci, takut gak laku, macam-macam takut. Mau ngomong ceplos-ceplos takut amplopnya kecil. Jadi ngomongnya apa minta, tergantung pesanan. Nah, kembali kepada kitanya, bukan Al-Quran dan bukan Islam. Oleh karena itu, kitab suci Al-Quran yang menarik, dipelajari dengan mendalam. Apa Amerika itu namanya? Harvard. Itu Ulil Absor yang jil itu kemarin pulang. Yang jaringan Islam liberal, Mas Ulil, menantunya Gus Mustafa Bisri, cucunya Mbah Muhammadun, kiai besar dari Pati, mbahnya itu. Itu sekarang di Amerika, di Harvard. Pulang dari Amerika, mengadakan pertemuan di hutan kayu, mengatakan bahwa di sana di Universitas Amerika banyak sekali para orientalis yang menekuni kitab Ihya Ulumuddin karangan Abu Hamid Al-Ghazali. Banyak sekali orang-orang Amerika itu yang menekuni, mendalami, memahami kitab Ihya karangan Imam Ghazali. Orang Jakartanya supaya dikatakan modern, supaya dianggap intelek modern, gak mau, gak doyan kitab Ihya. Maunya kitab putih yang beli di Emper Toko di Tanah Abang itu. Kalau Ihya kan belinya di Mekah. Lah ini. Ternyata setelah Ulil pulang, saya diundang waktu bulan puasa oleh anak buahnya, Jil, jaringan Jil itu. Saya disuruh bicara tentang Ihya dan sekitarnya, tentang Imam Ghazali dan sekitarnya. Ini loh. Tidak ada dalam kitab suci apapun yang mendorong umat manusia agar berilmu pengetahuan. Tahun 100 lahir seorang jenius, tahun 100 Hijriah, wafat 161 Hijriah, seorang yang sangat jenius, Abqori, namanya Jabir bin Hayyan Al-Azdi. Jabir bin Hayyan dari suku Azd. Dialah pencipta penemu teori Al-Jabar. Maka ilmunya dinamakan Al-Jabar dari nama penemunya, yaitu Jabir bin Hayyan Al-Azdi. Yang nanti Al-Jabar itu akan menghasilkan kemajuan ilmu matematik dan seterusnya, yang nanti akan jadi komputer, jadi internet ini. Dari cikal bakalnya Al-Jabar itu dulunya itu, sebagai pelengkap matematik yang sudah ada ketika itu. Bukan hanya itu, orang yang pertama kali menemukan penyakit cacar, bahasa Arabnya khisbah, bahasa Arabnya itu adalah Abu Bakar Ar-Razi dengan bukunya ditulis namanya Al-Hawi Fitib, yang sampai sekarang masih dibaca, dianalisis, walaupun tidak menjadi buku wajib, masih menjadi buku yang menarik dipelajari oleh mahasiswa di Sorbonne di Prancis. Mereka mengatakan Rases, kalau kita mengatakan Rozi, mereka mengatakan Rases. Itu bukunya namanya Optik Al-Hawi Fitib. Orang yang menemukan optik kacamata ini, mata itu waktu muda jelas, setelah tua punya cucu baru mulai gak terang. Lihat orang cantik gak begitu terang, maka butuh kacamata. Namanya optik. Orang pertama kali menemukan optik ini adalah Ibnul Haytham. Eropa waktu itu masih belum ngerti apa-apa. Bahkan yang pertama kali bikin peta bumi adalah Al-Idrisi. Walaupun banyak kesalahan, ada kesalahan kalau memang peralatannya sangat terbatas. Yang pertama kali menggambar planet bintang, Ibnu Hawqal. Dan saya ngomong gini, saya punya kitabnya semua. Bukan hanya ngomong, bukan hanya informasi. Saya punya bukunya, karangan Ibnu Hawqal saya punya, tulisannya Al-Idrisi saya punya. Yang pertama kali bikin pandom, apa? Pandom pengarah, penunjuk arah. Siapa? Majid bin Ahmad. Yang nanti akan menjadi perkembangannya, akan menjadi sistem navigasi. Itu dari pandom. Asal mulanya orang Islam supaya di laut tahu kiblat mana, supaya sholatnya benar. Itu yang pertama kali menciptakan namanya Majid bin Ahmad. Bahkan Vasco da Gama bisa dari India muter benua Afrika hampir binasa sampai menginjak kakinya kota Calicut di India menggunakan pandom yang diciptakan oleh orang Islam. Ada dalam sejarah itu. Bukan hanya itu, yang menciptakan organ, hanya dulu bukan organ namanya konun, yang sekarang jadi organ itu namanya Abu Nasr Al-Farabi. Yang pertama kali menciptakan kanun, alat musik. Saya punya kitabnya namanya Al-Musiqal Kabir, The Big of Music, Abu Nasr Al-Farabi. Suatu ketika diundang acara makan malam oleh Saifud Daulah, seorang sultan di Syria. Makan-makan, keluar penyanyi, main gambus. Kata Al-Farabi, kata kiainya, ah gak enak jadi nyanyi, gak enak main gambusnya. Loh, kiai bisa tak? Bisa, coba. Ya coba sini gabusnya saya pegang. Gabusnya disetel, dia nyanyi, orang senang, ketawa semua. Selesai satu lagu, istirahat, makan dulu, istirahat dulu, nyanyi lagi, orang nangis semua karena sedih lagunya. Lagu ketiga, beliau nyanyi, orang tidur semua. Saraja-rajanya tidur. Sampai beliau pulang, penjaga pintu tidur. Itu ada dongeng seperti itu. Lepas benar atau tidak, walhasil yang jelas Abu Nasr Al-Farabi adalah pencipta sistem apa balok ya namanya balok musik itu. Untuk balok. Saya punya bukunya namanya Al-Musiq Al-Qabr Besar. Itulah sekilas dulu, nanti kita lebih perdalam lagi kalau nanti pertemuan akan datang, apa itu Mu'tazilah, apa itu Syiah, apa itu Khawarij, Jabariyah, Qadariyah, Jahmiyah, Ahli Sunnah. Itu adalah produk madhab yang tumbuh dalam peradaban Islam. Bukan impor dari luar, bukan Amerika yang ngatur kamu bikin ormas ini, saya biayain, bukan. Ini betul-betul dinamika, gesekan yang ada dalam masyarakat internal Islam, lahir beberapa madhab. Ada madhab fikihnya Syafi'i, Hanafi, Malik, Hambali. Itu pun lahir dari gesekan, kompetisi, berlomba di dalam internal masyarakat Islam. Itu bukan pesanan dari Romawi, Persia, atau luar negeri internasional. Kamu bikin ormas ini, nanti saya biayain. Bukan begitu, enggak. Enggak ada kayak gitu. Dan sekarang banyak kayak gitu. Kalau dulu enggak ada itu. Nah, peradaban Islam inilah yang ditetapkan dalam Al-Quran, peradaban yang sesuai dengan wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratal mustaqim. Dengan ilmu pengetahuan, kemudian ilmu pengetahuan mencapai kebenaran, ilmu yang benar kemudian fayu'minu bih, dilandasi dengan fondamen iman. Kalau sudah ilmu dan iman, fatuk bitalahu qulubuhum, hatinya menjadi ikhlas, menjadi jernih, menjadi baik, menjadi hati yang mulia. Itulah yang disebut siratun mustaqim, yang diberikan oleh Allah sebagai hidayah kepada umatnya, yang akan membawa misi ummatan wasaton, supaya menjadi syuhada alam nas. Tidak mungkin menjadi ummatan wasaton kalau hanya ilmu saja tanpa iman. Tidak mungkin menjadi ummatan wasaton syuhada alam nas kalau hanya ilmu dan iman saja tanpa akhlak. Akhlak itu sangat penting, Bu. Akhlak lebih penting daripada jilbab. Maaf, bukan berarti saya tidak mengatakan jilbab itu baik. Jilbab dalam Al-Quran cuma sekali disebut, tapi akhlak tiap surat. Jadi percuma pakai jilbab kalau pulang dengan tetangganya cerewet terus, apalagi dengan suaminya cemelawan. Nah, percuma jilbab itu. Akhlak melecehkan orang lain. La yashar qawmu min qawmin asa ayyakunu khairu minhum. Jangan saling menghina. Wala tajassasu wala tabaghdukum baghdha, jangan mencari-cari kesalahan orang lain, jangan mengintip-ngintip kelemahan orang lain. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula ma akhihi maita, orang yang mencari kesalahan orang lain sama seperti orang makan bangkai temannya orang, bangkai dagingnya orang itu. dagingnya bangkai orang itu yang kamu ceritakan kejelekannya itu akhlak itu luar biasa. Di setiap surat ada orang-orang yang membohongkan agama, orang yang mentakdibkan agama, bukan hanya bohong tapi menganggap agama itu bohong, adalah orang yang tidak menyantuni fakir miskin, wala yahuddu ala tu'amil miskin. Ya Allah, akhlak semua itu jilbab cuma sekali di Quran itu. Ayat yang mengatakan 13 hal item yang tidak boleh dimakan, harimat alaikumul maitatu waddamul khinzir, cuma sekali dalam Quran ayat menjelaskan hal-hal yang haram dimakan. Tapi ayat yang menerangkan sabar, ridho, syukur, tawakal, mahabbah, setiap surat, hampir setiap surat itu akhlak, itu peradaban itu. Tapi kalau ayat mengatakan jangan makan bangkai, jangan makan darah, sekali. Ayat yang mengatakan perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikah, harimat alaikum ummahatukum wa banatukum, sekali. Yang menerangkan, awas lu perempuan, ibu, adik, kakak, ibu tiri, bibi, jangan kamu kawin, gak boleh dikawin. Atau mengumpulkan kakak, beradik, dua bersaudara jadi satu, gak boleh. Kecuali kakaknya mati, adiknya diambil, boleh. Itu cuma satu ayat se-Quran. Tapi ayat yang mengatur ikhlas, sabar, waroh, menganggap dunia ini kecil, harus berpihak kepada kebenaran hak, itu yang setiap surat ada. Artinya kesimpulannya bahwa kita jangan terjebak hanya dengan simbol, hanya dengan simbol formalistik Islam. Memang kopiah ini penting, jilbab juga penting, tapi siapa tahu kopiah saya ini adalah kain untuk menipu sampean. Kalau enggak pakai kopiah kurang dihormati. Kalau kopiah enggak palsu pakai kopiah, karena kan ustaz kan. Coba kalau enggak ustaz enggak pakai kopiah saya. Pakai jilbab akan ke Sunda Kelapa. Coba mau ke Sogo. Pakai jilbab enggak? Alhamdulillah, oh iya, alhamdulillah. Jadi jangan sampai kopiah jilbab ini hanya sebatas simbol. Syukur-syukur ya jilbab ya hatinya. Berkopiah hatinya mulia, berpakai sarung khusyuk, bawa tasbih, tapi juga akhlaknya karimah, hatinya ikhlas, enggak pernah dendam, benci, hasud, iri, takabur, syirik, apalagi sampai sum'ah, ujub, mengaku dirinya paling hebat, yang lain goblok semua, hanya saya yang pintar, pakainya jilbab tapi hatinya seperti itu, percuma jilbab, pakainya kopiah haji, kopiah hitam, tapi hati saya seperti itu, anggap orang lain goblok semua, hanya saya yang pintar, percuma kopiah ini, gak ada artinya apa-apa, apa sih kopiahnya, apa sih, bikinan manusia saja kok, tapi hati yang penting. Jilbab itu apa sih, kain saja kok, hanya kain ditaruh di atas gitu aja, percuma itu, kalau tidak dibarengi dengan hati yang baik, hati yang mulia. Maaf kalau saya ngomong terang-terangan, memang itulah sebenarnya. Jadi syukur-syukur jilbab hatinya mulia, akhlaknya baik, masya Allah, menyantuni fakir miskin, tidak sombong, dengan suami hormat betul. Saya heran sama pramugari, saya heran pramugari atau yang tukang rias itu, kalau lagi kerja merias orang halus, sopan, senyum-senyum terus. Pramugari itu enggak bosan, makasih, makasih, makasih. Nanti kalau masuk selamat pagi. Tapi dengan suaminya giliran sampai ke rumah, Berengut, cemberut, gelap mukanya. Kalau dengan passenger, siang pak, nanti pulang turunnya, makasih. Dengan suaminya, waduh, cemberutnya. Nah ini kan percuma, hal yang percuma seperti ini. Oleh karena itu, kita mengaji ini, belajar Islam ini, mencari apa yang baik dan apa yang benar, apa yang paling prinsip, yang paling priority, dan apa yang sekunder, yang boleh belakangan. Jadi kita tahu sebenarnya apa yang paling penting, yang menentukan nilai keislaman kita, bukan hanya hiasan, apa kalau mobil itu apa namanya, dekorasi apa namanya, asis. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa saya sampaikan. Nah, kita buka pertanyaan, monggo silakan. Ini orang awet muda betul. Apa saya? Saya tahu. Alhamdulillah. Lebih kelihatan Iya, adik saya kenal beliau juga. Adik saya NU Tulen. Abangnya bukan NU, bukan Masumi, bukan Muhammadiyah. Abangnya, adiknya NU Tulen. Kita betulkan dulu ya. Pertama, siapa beliau ini? Mungkin sudah dikenalkan. Beliau ini adalah tokoh yang sangat-sangat luar biasa. Kalau boleh tahu, boleh dikasih tahu kepada kita semua, beliau ini adalah sampai hari ini adalah satu-satunya orang Indonesia yang lulus dari Universitas Mekah summa cum laude. Dan bahasa Arabnya lebih bagus daripada orang Arab sendiri. Betul-betul sendiri. Biasanya orang yang begitu, waktu di Arabnya dia miskin hidupnya itu biasanya. Ya Pak ya? Karena bergaulnya dengan orang Arab terus. Ya. Tapi betul-betul inilah dia. Dan setelah pulang, beliau ini punya pesantren yang terbesar di Cirebon. Jadi kalau kita satu waktu meninjau Cirebon ke pesantren beliau, boleh. Daripada kita meninjau yang satu lagi, apa itu yang besar itu? Ya Pak? Zaitun. Wah, Zaitun lupain aja lah. Tapi kalau ini betul. Hah? Apa? Nanti aja setelah kita kenal beliau lebih mendetail. Ya, karena sekarang kan kita bicara paket. Bapak ini kita minta untuk ngisi paket 10. Ya, paket 10. Paket 10 istilahnya, bukan 10 paket. Paket 10 itu berarti setelah 10 kali kita dan beliau berunding kembali. Bapak bersedia untuk di sini kembali kalau dia bilang, "Oh, saya enggak keberatan dengan sudah kelapa karena ternyata jamaahnya baik-baik." Ya, umpamanya. Tapi kalau dia bilang, "Saya enggak mau lagi jamaah sudah kelapa itu kaku tak tentu," kata umpamanya. Ya, yang mana aja, tapi setelah 10. Jadi di tengah-tengah jalan kita tetap. Nah, mata pelajarannya apa? Mata pelajarannya itu adalah peradaban Islam. Peradaban Islam itu artinya dimulai dengan saat Islam itu hadir dan saat zaman Nabi Muhammad sampai dengan sekarang. Tapi terutama pada saat awal-awal Islam itu, kita yang muda-muda, saya juga 66 itu muda loh Pak ya, artinya ya. Adinda berapa saya? 54. Jadi beliau 54. Lihat itu berarti 12 tahun beda sama saya. 12 tahun itu kalau di urutan Cina ya itu satu generasi, 12 kan. Saya kalau di Cina itu tahun ular, beliau pun tahun ular artinya. Karena bedanya sama 12 tahun. Bapak pernah tahu tentang itu? Enggak. Nah, ya. Jadi kita belajar betul-betul tentang sejarah tentang peradaban Islam itu, saya kira ini pelajaran yang sangat-sangat menarik. Karena kita selama ini enggak pernah tahu. Kita lebih banyak bicara bagaimana menjalankan belajar tentang sholat, tentang ilmu fikih, dan perkembangan selanjutnya siapa-siapa yang orang-orang pintarnya kita enggak tahu betul. Tapi kita meralat sedikit ucapan beliau. Bahwa yang namanya Yahimuddin ya anu Imam Ghazali punya, di sini kita belajar. Alhamdulillah. Jadi enggak usah Amerika Sunda Kelapa juga lakukan itu. Sudah 3 tahun, Pak. Ya. Sehingga sekarang gurunya kewalahan. Gurunya Pak Nasaruddin. Pak Nasaruddin itu pernah cerita, kepada salah seorang, "Saya mesti cerita apa lagi ya di Sunda Kelapa ini," katanya. Karena dia udah merasa penuh. Enggak ada lagi yang mesti sampai dia sampai cerita, "Saya kayaknya mesti masuk sekolah lagi ini." Beliau masih ingin masuk para Madinah untuk ngambil short course supaya bisa ngajar jamaah Sunda Kelapa. Jadi dengan katanya jamaah Sunda Kelapa dia ya boleh-boleh lah. Tapi kalau dengan beliau jangan coba-coba mencoba itu. Ilmunya jauh. Bahasanya bahasa kayak saya. Plos-plos-plos-plos, tapi gayanya gaya Jawa Timuran. Orangnya Cirebon. Jadi dengan yang gitu, jadi kalau jamaah-jamaah bertanya apapun, insya Allah semua bisa dijawab. Tapi saya enggak kembali dalam rangka mengisi waktu, kita atur begini, Pak. Kelapa sampai dikasih waktu sampai 7:30. Ya. 7:30 kita kasih waktu tanya jawab 15 menit. Kalau bisa ada. Kenapa? Kalau sudah itu kita usahakan kita sholat sehingga 8:00 kita selesai. Kenapa? Jamaah kalau Bapak terlalu pendek, ini jamaah ini ada yang datang dari Kebayoran, dari Kedoya, ada dari Kedoya, ayah dari Slipi, ada yang kadang-kadang dari Kerawang. Pokoknya banyak dari mana-mana. Sehingga menurut saya kalau Bapak kependekan, apalagi ceramah Bapak ini bakal menarik terus menurut saya, tahu betul itu. Ya, karena bakal menarik lebih bagus kesempatan untuk beliau berbicara lebih kasih lebih panjang daripada kita bertanya. Kalau Bapak-bapak setuju, nanti tetap tanya seperti tadi. Tanya jawab hanya boleh 15 menit. Ya, 15 menit. Sistemnya gini, Pak. Jangan satu pertanyaan langsung Bapak jawab. Kumpulin ini dulu. Set. Karena rata-rata pertanyaan itu mirip-mirip kok. Nanti Bapak jawabannya satu kali jawab. Nanti ya. Saya kira itu saja. Dan sekarang Wendy supaya maju untuk menampung pertanyaan daripada jamaah. Dan untuk hari ini berarti kita kasihlah 15 menit lagi boleh. Tapi kita kalau bisa jam 8.05.10 kita sudah selesai semua. Ya. Dan ini jamaah masih pendek, masih sedikit ini Pak. Karena mereka masih ragu-ragu siapa. Karena tadi malam tuh pengumumannya salah. Inilah orang sudah kelapa kadang-kadang ngumumnya tuh tanpa konsultasi lagi. Dia bilang Pak hari ini Bapak ini katanya. Oh gitu katanya. Kalau dibilang Bapak yang datang lain ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Saiful. Dan baik Bapak dan Ibu sekalian, kita ada waktu 15 menit untuk mempertanyakan apa yang telah disampaikan ataupun hal-hal lain. Dari Ibu, ya satu. Yang dari Bapak, baik, aja abis. Kita cukup dua orang aja. Mau sebutkan nama dan dari mana asalnya Bu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Sayakti dari Cipinang. Siapa Bu? Ibu Sayakti dari Cipinang. Ya, silakan. Yang mau saya tanyakan Pak mengenai surat Al-Mu'minun ayat 56. Di situ apa berlaku? Ayat 56. Bunyinya 5 dan 6. Oh, 5. Yang bunyinya mungkin Bapak tahu ya Pak ya, Pak lebih tahu. Itu apakah berlaku untuk sang majikan perempuan dan budak laki-laki? Dan untuk sekarang ini, apakah pembantu rumah tangga itu termasuk kontak itu Pak? Terima kasih. Ya baik, makasih Ibu saya. Selanjutnya silakan Pak Jabir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Abi Suryono dari Menteng Atas Minangkabau, Pak. Pak Profesor mengenai peradaban Islam ini menarik sekali. Saya mohon maaf, Pak. Dalam beberapa saat ini boleh jadi pengertian saya salah. Jadi begini, kalau kita melihat Imam Samudra dengan segala keyakinan dia ngebom Bali, kemudian ada bom Kuningan dan sebagainya, itu mungkin hampir sama dengan pembunuh Ali bin Abi Thalib, seorang yang hafiz Al-Quran, ahli qiyamul lail, saum, ilmu pengetahuan agamanya luar biasa, akhirnya membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Itulah ketiadaan keseimbangan antara ilmu ukhrawi dengan duniawi. Pertanyaan kami, apa yang seharusnya dilakukan bagi jamaah pertama dan juga pengurus yang kedua, terutama Sunda Kelapa itu, agar tidak ada satupun jamaah di Sunda Kelapa ini makin memahami Al-Quran, makin menjadi teroris, Pak. Jadi kesimpulan sementara saya ini adalah orang yang memahami Al-Quran saja tanpa keseimbangan ilmu duniawi, dia akan terjebak menjadi teroris dan betul-betul teroris tulen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada penanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ahmad Sotikin dari Setiabudi, Prof. Yang saya tanyakan pertama, di dalam Al-Quranul Karim ada kata Yasrib. Ya. Pertanyaan saya, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengganti negara Yasrib dengan Madinah? Padahal kalimat Madinah dalam Al-Quran saya belum pernah menemukan. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam Al-Quran sendiri ada di dalam surat Al-Ahzab mengatakan ya ayuhan nabiyyu taqillah. Ya. Pertanyaan saya, apakah ada nabi yang kira-kira ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu kira-kira ya? Pemahaman saya kira-kira agak mau melenceng, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Ayat surat Al-Mu'minun nomor 5 dan 6 itu menjelaskan Orang-orang mukmin yang baik adalah diantara sifatnya yang bisa menjaga farjinya, bisa menjaga apa itu? Apa? Ya, itulah alatnya lah, miliknya. Kecuali kepada istrinya dan budak-budak yang di bawah kekuasaannya. Pertanyaannya, apakah pembantu rumah tangga itu sama dengan amat? Dulu ketika Islam mendapatkan kemenangan, di mana-mana menang, ke Persia menang, ke Romawi menang, ke Mesir menang, dapat rampasan banyak. Bukan hanya rampasan harta sapi atau binatang atau apa, emas, tapi juga dapat harta rampasan perempuan. Dan itu waktu itu berjalan tradisi seperti itu, bukan hanya Islam. Bahkan Rasulullah sendiri sering dapat bagian. Ketika selesai perang Bani Mustalik, Rasulullah ngambil juwairiyah, itu yang paling cantik diambil Rasulullah, yang kurang cantik kasihkan banyak lain. Masa-masa ambil yang gak cantik. Dapat Maria Al-Tubtiyah dari Mesir yang paling cantik, Shirin yang kurang cantik kasihkan ke Hasan bin Thabit. Nah, malah secara hukum fikih, harta yang paling halal itu adalah rampasan perang. Ketika perang dengan orang kafir, kemudian menang, kita dapat uang, dapat perempuan yang paling halal daripada yang lain. Belum tentu halal banget kalau yang dapat bisnis atau dapat biasa itu belum tentu halal 100%. Tapi kalau dari rampasan perang halal 100%. Akan tetapi Bu, sekarang sudah dihapus sistem perbudakan. Jadi tidak ada namanya abid atau amat, sudah tidak ada. Terakhir Raja Faisal di Saudi Arabia tahun 59 atau 60 lah. Saya enggak ingat 50 atau 69 atau 61 sekitar itu, beliau yang menghapus sistem perbudakan. Tidak ada lagi perbudakan di Saudi Arabia. Orang-orang hitam yang tadinya menjadi budak dilepas semua. Tapi setelah dilepas, mereka malah kebingungan, kerja apa ini? Merdeka tapi enggak tahu kerja apa. Sehingga banyak sekali orang hitam yang kerjanya jual kacang itu, jual ya duduk di pinggir jalan jual kacang. Itu bekas budak semua. Tapi ada juga yang berhasil. Di antara yang berhasil yang punya rumah sakit besar di Jeddah, namanya Hasan Bagito. Itu orang hitam itu. Itu punya rumah sakit, punya masjid di Jeddah. Termasuk juga Ahmad Muhammad Ali, Presiden Bank Islam. Itu dunia budak, itu dunia budak di Saudi Arabia. Jadi pembantu rumah tangga bukan budak. Itu orang merdeka, orang punya hak penuh. Hanya dia menjadi pembantu karena memang tidak punya kerja yang lain atau tidak mampu kerja profesional yang lain. Misalnya cuma nyuci piring, nyuci pakaian, bersih-bersih di dapur. Itu kerja, bukan perbudakan. Sesuai dengan kerjaannya kita bayar, sesuai dengan kontrak kesepakatan, kemufakatan. Dan sama sekali haknya harus kita jaga seutuh-utuhnya hak, bukan budak. Kalau budak itu boleh dikeloni, sama dikawin, dikeloni, halalun, toyibun itu. Boleh dijual, boleh dipinjam, boleh digadaikan. Itu budak. Namanya sistem perbudakan. Walaupun Islam, ada yang kritik, Islam tidak melarang perbudakan. Betul? Karena waktu itu tradisi perbudakan di dunia sangat, ya sangat, sangat kental. Romawi kayak apa, Spartacus, dan sebagainya dalam cerita-cerita itu. Di Arab juga perbudakan luar biasa. Tapi di Quran banyak sekali pelanggaran-pelanggaran hukum Islam ditebus dengan membebaskan budak. Seperti ngeloni istrinya di siang bulan Ramadan. Nah itu membebaskan budak satu. Enggak bisa, ya udah puasa 2 bulan berturut. Enggak bisa, ya sedekah 60 fakir miskin. Ada seorang sultan di Andalus Spanyol ngeloni istrinya di siang hari Ramadan. Tapi muftinya ini keras, kiainya keras. Tidak bisa dengan puasa 2 bulan atau sedekah fakir miskin 60 orang, enggak bisa. Apa? Sebab itu tidak bisa hanya dengan membebaskan budak atau sedekah 60 orang. Harus puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, kok galak banget? Ya karena kalau bagi raja, bagi gubernur, membebaskan budak satu murah banget itu. Sedekah 60 orang murah banget itu. Katakanlah 60 ribu udahlah, atau 120 ribu lah, murah banget. Padahal dia seorang gubernur. Jadi apa? Kata muftinya, sekali lagi kalau ada pejabat ngeloni istrinya di siang hari Ramadan, dendanya adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Tidak ada pilihan. Kalau pilihan membebaskan budak, gampang, murah, mahal enggak apa. Sekali lagi, pembantu perempuan bukan budak. Itu perempuan yang punya hak penuh, hanya dia kerja. Dengan kerjaan itu kita bayar, tapi haknya harus kita jaga dan sebagainya. Yang Pak Haji yang nomor 2, makanya saya katakan tadi bahwa Al-Quran Islam akan berperan akan menciptakan, mewujudkan umatan wasaton, umat yang berperan, yang ideal, menjadi panutan, menjadi contoh. Itu kalau umat yang berilmu. Wal ya'lamal ladzina utul ilma anal haqqu min rabbik. Tanpa ilmu kita enggak bisa menjadi umat yang wasaton. Ilmu apa saja ini? Ilmu apa saja? Oleh karena itu, hatta Imam Ghazali dalam kitab Ihya, kitab Ihya itu kitab tasawuf terkenalnya, tapi pertama kali bab pertama yang dibicarakan adalah kitabul ilmi, kitab ilmu, membahas tentang ilmu. Ilmu ada 2 macam, ada yang terpuji, ada yang tercela. Yang terpuji ada 2 macam, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Yang fardu kifayah ada 2 macam. Fardu kifayah ad-daruri sekarang harus ada, kalau tidak ada satu RW atau satu kelurahan dosa semua. Ada yang fardu kifayah bitarohi, kapan saja ada. Yang fardu kifayah bid-daruri sekarang harus ada satu RT ini, kalau tidak satu RT dosa semua. 2, ilmu tibbi wa ilmu hisab, kedokteran dan ilmu matematik. Itu Imam Ghazali yang ngomong kayak gitu, bukan dokter dosen UIN, Abu Hamid Ahmad Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, lahir tahun 450 Hijriah, wafat tahun 505 Hijriah atau 1111 Hijriah. Gurunya namanya Abdul Malik Imamul Haramain Al-Juwaini, itu gurunya beliau. Jadi bagaimana agar jamaah sudah papa, jangan ada yang terpengaruh oleh tindakan kekerasan. Ya mari, masih sudah apa-apa mengembangkan pengajian, ilmu pengetahuan, diskusi, terbuka, bukan masjid yang tertutup, terbuka, siapapun yang ngaji, siapapun atau ilmu apapun yang dibahas di sini silahkan, mazhab apapun kita bila perlu terbuka, asal ada prinsip yang harus kita pertahankan, bahwa rukun iman 6, rukun Islam 5, Quran adalah wahyu, Muhammad nabi terakhir, setelah Nabi Muhammad gak ada nabi lagi. Mau NU, mau Muhammadiyah, mau Persis, mau Wasmiyah, mau Syiah, boleh. Semuanya silahkan berbicara di masjid sini. Kira-kira gitu kalau mau terbuka. Asal tidak mengatakan setelah Muhammad ada Nabi lagi. Enggak usah sholat, cukup sekali dalam sehari semalam, diem sholatnya. Nah itu sudah luar biasa kalau itu. Tapi kalau semuanya NU, Muhammadiyah, Persis, Wasmiyah, Matul Anwar, BKMT, apalah, silakan semuanya sama. Oleh karena itu sekali lagi Masjid Sunda Kelapa harus meningkatkan sisi ilmu pengetahuan agar bisa bersaing dengan, bukan bersaing, agar supaya bersama-sama dengan masjid yang lain membangun kebesaran Islam di Indonesia dari sisi taqofah, dari ilmu intelektualitas dan ilmu pengetahuan. Dari pertanyaan Mas Solihin, kenapa tadinya memang namanya Yathrib, karena yang bangun kota itu namanya Syekh Yathrib ibn Laud ibn Amlik ibn Sam ibn Nuh, itu yang bangun kota Yathrib. Nama orang namanya Yathrib, cicitnya Nabi Nuh. Yathrib ibn Laud ibn Amlik ibn Sam ibn Nuh. Nah ketika Nabi Muhammad masuk ke kota Yathrib, Nabi membangun masyarakat yang mutamaddin, masyarakat yang modern, masyarakat yang menjunjung tinggi kebenaran, tidak pandang bulu etnis atau agamanya apapun. Muslim pendatang, muhajirin, muslim pribumi Ansor, atau Yahudi yang sudah lama memang tinggal di Yathrib, sama di depan hukum dan kewajiban, hak dan kewajiban sama. Nah, sistem seperti itu tidak dikenal di Romawi, tidak dikenal di Persia, di mana-mana, maka disebut sistem itu namanya tamaddun. Kemudian masyarakatnya mutamaddin. Sistemnya tamaddun. Kotanya diganti tadinya Trib Madinah. Al-Munawwarah, yang tercerahkan. oleh kedatangan Rasulullah SAW. Kemudian pertanyaan, ya ayuhan Nabi ittaqillah, yang gak apa-apa Nabi Allah mengatakan kepada Nabi bertakwa kepada Allah, yang gak apa-apalah, bukan berarti Nabi kurang bertakwa. Jadi ini yang tanyakan ayat Quran, ada firman Allah merintah Nabi supaya bertakwa. Apakah Nabi itu kurang bertakwa, masih diperintah takwa? Ya enggak, bukan berarti begitu. Tapi kita melihat anak saya sudah rajin, sudah pintar, saya katakan yang pandai ya belajar, padahal sudah pintar, lumayan lah. Saya tahu dia sudah lulus, sudah ranking 1, tetap aja mengatakan yang pandai lah, yang rajin ya. Itu enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Allah memperingatkan pada Nabi, Nabi juga makhluknya, ittaqillah, bukan berarti Nabi kurang bertakwa, tapi bahkan menunjukkan kedekatan antara Nabi dan Allah. Sudah bertakwa masih dikatakan bertakwa terus. Nah, seperti saya mengatakan pada anak sudah terus, sudah ada ranking, tetap saya bimbing, saya pesan terus, saya kasih pesan-pesan terus, berarti menunjukkan kedekatan antara saya dan anak itu. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya sedikit menularkan apa yang saya punya, enggak luar biasa, enggak apa. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah bil ilmi wasilatul rahmi wal muasyarah bil ma'ruf wal muamalah bil husna. Pertemuan di sini dengan saling hormat, saling salam, saling mencintai pasti yakin membawa barokah. Tapi kalau pertemuan yang dalam pertemuan itu menimbulkan hasud, dengki, itu yang akan membawa fitnah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamma ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihir uqadu wa tanfariju bihir kurab wa tuqdaw bil hawa'ij wa tunalu bihir ghaib wa husna khatim istasfar ghumam biwajil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kullam hati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa bikal mustaghath wa alaikat tuklan wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan badi'us samawati wal ard an tuwaffiqana wa auladana bil a'malis salihah. Ya Allah, kami memohon dengan asmamu yang maha ahad, maha as-samad, dan engkau yang zat yang lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, kiranya engkau memberi taufik kekuatan kepada kami dan anak-anak kami untuk beramal soleh. Wa antahfadzana wa iyyahum minal hammi wal ghammi wal marad wa saqam wal balaya wal mihan wal fitan wa antaj'ala lana farja wa makhraja fi umur dunya wal akhirah. Ya Allah, perkenankanlah engkau menjaga kami dan anak-anak kami dari segala musibah, bencana alam, penyakit menular, fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Rabbana akhtim lana bil Islam wal iman waj'al 'inda intihai ajalina min hadhihi dunya akhiru kalamina. Ya Allah, berilah kemudahan kepada kami di akhir hayat, ajal nanti ketika tiba kami mudah, akhir kalimat kami ucapkan adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi atmim lana bil khair, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.